Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang berbahagia ini kita telah memasuki ayat 88 dari surat Hud, surat ke-11 dari urutan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum illa ma anhaakum anhu in uridu illal islaha mastata' wa ma tawfiqi illa billahi 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nabi Shu'aib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika saya mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan saya dianugerahinya rezeki yang baik? Patutkah saya menyalahi perintahnya? Dan saya tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang saya larang. Saya tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama saya masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah saya bertawakal dan hanya padanyalah saya kembali. Para pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan Nabi Shu'aib kepada kaumnya merupakan visi misi da'i dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Shu'aib mengajarkan kepada kita semua dan Al-Quranul Karim, terlebih tentu saja ini adalah kalamullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita semua satu prinsip yang sangat mendasar, yaitu bahwa rezeki itu bukan saja berwujud materi, tapi mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala merupakan rezeki yang sangat besar dan sangat baik. Di sini Nabi Shu'aib mengatakan bahwa kenabian yang dia dapat itu merupakan rezeki yang baik, sebagaimana dalam sholat kita berkata suratul ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah Islam, jalan yang lurus itu adalah mencapai ridho Allah, jalan yang lurus itu adalah surga. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, karena Islam itu adalah jalan yang penuh dengan nikmat. Maka di sini disebutkan mendapatkan Islam itu nikmat, mendapatkan Islam itu rezeki yang baik, mendapatkan hidayah itu nikmat, mendapatkan hidayah itu rezeki yang terkadang lebih dahsyat dari uang yang kita miliki. Itu satu hal. Yang kedua, sebagai seorang yang mendapatkan kenikmatan, dia ingin kenikmatan itu dibagi-bagi kepada orang lain. Maka tidak ada nabi kecuali dia pertama kali mengerjakan setiap apa yang dia ucapkan kepada orang lain. Dan dia adalah orang yang pertama meninggalkan apa yang dilarangnya kepada orang lain. Yang ketiga dari pesan ini, bahwa pesan Nabi itu karena begitu agungnya, maka tidak ada niat kecuali perbaikan dan kebaikan bagi semua. Dan yang keempat, niat dalam berdakwah itu adalah lillahi ta'ala. Di studio udah ada Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq, kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena melalui keterangan ayat 88 dari surat Uhud ini, Nabi Shu'aib alaihissalam menggambarkan kepada kita tentang bagaimana prinsip yang dia tanamkan dan dia contohkan kepada umatnya, bagaimana dia berusaha untuk membukakan pikiran mereka dengan redaksi kalimat ara'aitum in kuntu 'ala bayyinatin rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Yang menarik di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa sebelum Nabi Shu'aib menceritakan lebih lanjut tentang bagaimana prinsip yang kokoh di dalam dirinya, keimanan yang kuat yang tidak akan bergeming walaupun kaumnya itu memusuhi dirinya atau mereka itu tetap tidak mau menerima ajarannya, maka beliau terlebih dahulu membukakan wawasan dan pemikiran mereka. In kuntu ala bayyinatin min rabbi, bahwa kamu telah melihat, sudah ada tanda-tanda dan bukti nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diriku. baik itu dalam bentuk mukjizat, baik itu dalam bentuk kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, tanah yang subur, gunung-gunung menjulang tinggi, air hujan yang turun dengan begitu deras dan kemudian memakmurkan dan menyuburkan tanah, semua itu adalah bayyinatin min Rabbi, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran dan kemahamuliaannya yang harus kita junjung tinggi. Warazakani minhu rizqan hasanan. Bukan kalau memang juga tidak paham dengan rezeki Allah dalam bentuk tanda-tanda kekuasaannya, maka warazakani minhu rizqan hasanan, kita, aku pribadi sudah mendapatkan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita tidak berpikir rezeki yang selama ini sudah kita miliki, coba lihat di sekeliling kita. Kita punya istri dan anak yang begitu sehat, kita punya orang tua yang alhamdulillah sangat kita kasihi dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan dalam kehidupan mereka. Kita punya sanak saudara yang alhamdulillah rezekinya baik ya dan tidak terlalu menyusahkan kita. Kalau kita tidak mampu atau belum tersadar melihat rezeki yang ada pada diri kita, maka coba lihat di sekeliling kita. Inilah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk membuka kesadaran diri, membuka mata untuk melihat secara lebih jelas, membuka hati untuk menyadari secara lebih mendalam, membuka telinga kita agar kita mampu mendengar secara lebih jauh lagi, ya. Inilah tugas kita di dalam kehidupan. Jadi kalau ibarat kata pepatah, jangan seperti kata di bawah tempurung yang taunya ajang dia aja, ya. Tapi nikmat Allah pada orang lain itu tidak diperhatikannya. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, dia merasakan bahwa dirinya itu tersisihkan, ya, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal rezeki itu tidak mesti harus langsung kepada kita, mungkin melalui orang lain. Betapa banyak orang-orang miskin di sekitar kita, rezeki mereka itu melalui orang-orang kaya yang hidup bersama dengan mereka. Ini adalah sunnatullah yang Allah berlakukan di dalam kehidupan ini. Jadi janganlah kita terlalu banyak meminta bukti, karena segala rezeki yang Allah berikan, segala tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekeliling kita, itu semua adalah cara dari Allah untuk membukakan kesadaran kita bahwa ternyata kita adalah makhluk yang selama ini sangat menerima jasa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus tunduk dan patuh kepadanya. Ya, sebelum kita menyambung kepada Ustaz Fajrul, kita menemukan juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana masalah rezeki. Benar sekali para pendengar bahwa rezeki itu bukan saja bersifat materi. Bahkan Syekh Muhammad Mutawalli Syarif menyatakan bahwa rezeki itu apa, segala sesuatu yang bermanfaat dan kita optimalkan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat diri kita, maka kita adalah orang yang terkaya di dunia. Alhamdulillah kita memiliki ginjal, jantung, paru-paru. Itu kalau dinilai dengan rupiah itu sangat mahal harganya. Belum lagi mata, telinga, lidah, kepala, akal pikiran, tangan, kaki, sehingga kita alhamdulillah yang masih sehat, itu merupakan rezeki yang harganya sangat amat mahal. Bagi yang sakit pun ambil sisi positifnya. Karena apa? Karena di sisi ketika dia mengalami kesakitan, mungkin matanya tidak dapat melihat, di sisi lain Allah memberinya pendengaran yang begitu tajam yang mungkin tidak seperti orang yang melihat dengan matanya. Itu satu hal. Terlebih lagi kehidupan kita pada saat ini merupakan rezeki yang sangat mahal harganya. Bayangkan kalau Anda memiliki segalanya, tapi Anda tidak memiliki nyawa. Apa gunanya segalanya? Jadi nyawa yang kita miliki saat ini merupakan nilai yang begitu mahal yang ditiupkan Allah kepada diri kita, dan itu adalah tetesan dari Tuhan. Jadi gunakan waktu yang sekali ini. Sebagaimana kata Nabi tadi, Islam itu begitu rezeki, adalah rezeki, begitu mudah, begitu nikmat, maka hidup sekali ini hiduplah dengan berbuat baik. Silakan Ustaz Fajrul. Iya, sangat menarik sekali pembahasan kita ini, yaitu berkisar al-bayyinah dan ar-rizqu mir rabbi. Al-bayyinah itu memang artinya di sini keterangan. Tapi lebih jelasnya lagi diartikan juga bukti yang nyata, karena dinisbahkan ataupun disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah firman mir rabbi, begitu juga rizqun. Jadi kata al-bayyinah mir rabbi sebetulnya ini adalah bahagian dari firman Allah yaitu Al-Qur'an, bahagian dari syariat Islam, ajaran agama Islam yang mana Allah sudah paparkan. Maka dikatakan di sini in kuntum ala bayyinatin. Kalau memang kalian memang betul-betul mengetahui benar ajaran Allah itu, maka kita akan mengetahui sesungguhnya rezeki itu datangnya juga dari Allah. Tentu kalau datangnya dari Allah, rezeki itu adalah rezeki yang baik. Maka di sini Nabi Syuaib alaihissalam mengajarkan kita, yaitu sikap dan perilakunya. Pertama, dia tidak ingin apa yang ia sampaikan tidak dilaksanakan, mengikuti kaumnya misalnya, tidak, sesuai dengan apa yang ia dapatkan dari Allah dan ia dakwahkan kepada kaumnya, itulah yang ingin ia laksanakan. Bukan berarti bertentangan dengan apa yang ada di pada masyarakat itu bertentangan pada masyarakat. Tentunya pertentangan masyarakat ini, kalau seandainya apa yang didakwahkan itu juga bertentangan, maka yang Nabi Syuaib alaihissalam ini memilih apa yang sudah dibawanya dan pesannya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam ini menginginkan sebetulnya hanya satu, al-islah, perbaikan. Mastato itu di sini diartikan sebagaimana kita, semampu kita, seoptimal kita. Jadi di sini tidak ada penekanan antara satu dengan yang lainnya. Yang paling penting adalah taufik, mendapatkan restu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini dapat dilaksanakan, kita dapat membuktikan dengan bayyinah firman Allah itu, dapat rezeki kita sesuaikan, bagikan masing-masing porsinya. Ada yang untuk diri kita, ada untuk diri orang lain. Kalau sudah semuanya itu, malah disuruh di akhir ayat ini alaihi tawakkaltu, mesti juga lah kita bertawakal kepada Allah dan kita berserah diri kepada Allah. Bukan serta-merta kita dapat melaksanakan ini adalah paling yang terbaik, tapi paling yang terbaik yang kita laksanakan adalah dengan tawakalnya kita kepada Allah dan berserah dirinya kita kepada Allah. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq. Selain ini visi misi bagi para da'i, para mubalik, para asatiz, kita ulang kembali, ada 4 visi misi bahwa semua ustadz terutama dan masyarakat muslim secara khusus dan juga para pemimpin yang menjadi pemimpin karismatik di Sumatera Utara ini dalam mencalonkan dirinya di pilkada ini sebaiknya harus memiliki visi yang jelas, gambar mindset yang jelas bahwa Islam itu adalah mudah, Islam itu adalah nikmat yang besar, Islam itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, para asatiz diharap menjadi pelopor kebaikan. Jadi pemimpin karismatik itu, para calon yang menjalankan diri menjadi seorang kepala daerah, harus menjadi pelopor kebaikan. Setiap kebaikan, saya pertama kali dan keluarga saya yang pertama kali akan mendukungnya. Kalau misalnya ada kemaksiatan, saya yang pertama kali dan keluarga saya yang pertama kali akan melarangnya. Sebagaimana Nabi Muhammad berkata, kalaulah Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Ini merupakan ketegasan bagaimana supremasi hukum dapat terlaksana. Karena apa? Karena memang pemimpinnya, asatiznya adalah pelopor dalam kebaikan. Yang ketiga, ada niat baik. In uridu ilal islah mastata'tu. Jadi bukan sekedar wibawa sementara rakyat benci dengan dia, bukan sekedar keagungan sementara mad'u atau yang diajak mencibir dia, tapi sebenarnya niat kita untuk berdakwah itu adalah perbaikan. In uridu ilal islah, bahasa sekarang mungkin reformasi. Dan yang terakhir, tegakkan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillah taufiki illa billah. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.